belakang tenda. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. I love you all. I love you all. Atas, ya. Cak. Oke, okay. Yang di atas yang bukit. Yang di atas itu, Cak. Di atas bukit. Di atas bukit. Allahu Akbar, Masya Allah. Semakin jauh, semakin tinggi pahalanya. Amin. Semakin amin. Jauh, semakin tinggi fadilahnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Oke, okay, pokoknya dari belakang ini sampai ke atas bukit, ya, ya Allah, ya Allah. Nek sampean gak mlebu swarga, aku mau mlebu swarga. Aku meneng endek ngarep ngene iki. Ayo nun kok gak mlebu? Mboten, niku sing ndukur bukit dalam mlebu kula dereng mlebu. Ngono ya. Ngono ya. Ngono rek. Pokoke nek kula mlebu swarga mboten arek-arek nika, kula mboten lega. Sik, aku njaluk nadane ya Toiba. Hilir-hilir. Ajib. Salatullah. Yang tengah tadi apa? Ya Toiba, ya Toiba.